الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد pembahasan kemarin berhubungan dengan ikhwanul muslimin yang kita mengambil faedah dari Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah ta'ala, bagaimana cara menilai suatu kelompok, apakah mereka berada di atas al-haq atau al-batil, bagaimana caranya indahnya Ridwan dengan melihat apa yang ditawarkan mereka, kebiasaan mereka. Nah, santai. Yaitu hendaknya pertama kali kita melihat apa yang mereka dakwahkan, yang menjadi pokok dakwah mereka itu apa. Nah, kemudian bagaimana pengingkaran mereka terhadap kesyirikan dan kebid'ahan dan seterusnya. Ini penting khonifillah, dan termasuk faedah yang penting sehingga kita bisa mempraktekannya dalam menilai suatu firqah sebelum menilai berbagai macam kesesatan-kesesatan yang lain. Ikhwanul muslimin, falikillah. Nah, kalau kita mau meneliti prinsip-prinsip mereka yang batil banyak. Karena memang mereka kaum yang tidak mendasarkan amaliyah mereka dan pergerakan mereka di atas bimbingan Rasulullah SAW. Tapi yang menjadi patokan utama adalah perkataan al-mursyid al-am, yaitu pimpinan utama. Jadi yang menjadi rujukan dalam khilaf mereka yaitu Hasan al-Banna. Kalau terjadi khilaf di kalangan dai-dai mereka, ia merujuknya kepada kaidah-kaidah yang dibawakan oleh Hasan al-Banna. Dan juga merupakan kaidah yang masyhur di kalangan ikhwanul muslimin yang banyak memakan korban, yaitu kaidah nata'awad fima tafakna alaih wa na'dib ba'duna ba'da fima khtalafna fi. Kita tolong menolong pada perkara-perkara yang kita sepakati dan saling memberikan udzur pada perkara-perkara yang kita berselisih. Yang penting bersatu walaupun prinsip kita beda. Sebagiannya menyeru ke tauhid, sebagiannya berada di atas syirik, sebagiannya ingin melaksanakan sunnah, yang lainnya melaksanakan bid'ah, tidak apa-apa menurut mereka. Saling memberikan udzur, saling berlapang dada. Yang penting pada perkara yang kita bersepakat, kita tolong menolong. Ini prinsip Hasan al-Banna yang sekilas ikhwanifillah sungguh prinsip yang bagus. Secara sekilas menurut pemikiran awamun nas, oh ini prinsip bagus ini, untuk mempersatukan kaum muslimin agar mereka bersatu, karena kaum muslimin terus-menerus berpecah sehingga dakwahkan ikhwanul muslimin banyak disambut ikhwanifillah oleh para pemikir-pemikir yang mereka menamakan dirinya pemikir-pemikir Islam. Sehingga tidak heran kalau jamaah ikhwanul muslimin, yang lebih tepat untuk dikatakan ikhwanul muflisin, ini disambut banyak oleh para pemuda yang mereka mudah untuk diberi syubhat demi kemajuan umat, demi persatuan umat dan seterusnya. Namun jelas prinsip tersebut batil ikhwanifillah, karena tidak akan mungkin terjadi persatuan antara tauhid dan syirik, sunnah dan bid'ah. Bahkan Rasulullah SAW datang untuk apa? Membedakan antara kedua perkara yang bertolak belakang, membedakan tauhid dari syirik, membedakan sunnah dari bid'ah. membedakan ketaatan dari kemaksiatan-kemaksiatan. Itulah hakikat Al-Furqan. Kemudian Syekh An-Najmi rahimahullahu taala mengatakan, "Wa hakadha aidha linanzura ila manhajil jama'ati at-tabligh, fa hal narahum da'u ila tauhid wa 'amilu bi?" Demikian pula, mari kita lihat kepada manhaj jama'ati at-tabligh, metode jama'ati at-tabligh dalam dakwah mereka, yang jama'ah ini juga diikuti oleh banyak manusia dari mereka-mereka yang terkecoh dan dari mereka-mereka yang jahil, yang lebih tepat untuk dinamakan dengan firqatut tabligh, kan gitu. Nah, karena mereka bukan al-jamaah, sebab al-jamaah adalah ma wafaqal haqq wa in kunta wahda, yang mencocoki kebenaran walaupun bersendirian. Nah, kita lihat ya firqah tabligh ini. Fahannarahum da'u ila tauhid wa amilu bi. Apakah kita melihat mereka menyeru kepada tauhid dan beramal dengannya? Al-jawabula, jawabannya adalah tidak. Bal yungkiruna ala man yad'u ila tauhid, bahkan mereka mengingkari orang-orang yang menyeru kepada tauhid. Dan ini jelas. Na'am, mereka menyeru kepada salat, menyeru kepada na'am sedekah dan seterusnya dari amalan-amalan, tapi mereka lalai dari perkara yang paling mendasar yang menjadikan amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhid. Bahkan di antara penyimpangan yang fatal ikhwan fillah, mereka menganggap bahwa ziarah ke India, Pakistan dan Bangladesh itu lebih utama daripada seseorang berziarah ke Baitullah. Kita baca ta'liq yang keempat tentang jamaah ini secara ringkas. Jamaatut tabligh jama'atun qama bi ta'sisiha Muhammad ibn Ilyas ibn Muhammad ibn Ismail al-Kandahlawi. Ya, suatu kelompok yang ditegakkan, didirikan oleh Muhammad bin Ilyas bin Muhammad bin Ismail al-Kandahlawi. Wulida'an 1302, 1302. Wa tawfi'an 1363, tahun 1363 Hijriah. Antuyubani manhajan al-Hanafi madhaban. Jadi dari sisi manhaj ikhwan fillah, nanti yang bermanhaj tuyubani, kemudian manhajnya Hanafi. Akidahnya apa? Al-Ash'ari al-Maturidi akidatan as-sufi tariqatan, terkumpul padanya berbagai macam bid'ah. Dari sisi manhaj fikih saja, dia berada di atas mazhab yang paling lemah, mazhab Hanafiyah, yang banyak sekali pendapat-pendapat mereka yang dibangun di atas ra'i semata. Dari sisi akidah, akidah Asy'ari Maturidi yang banyak melakukan ta'wil dan mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala mayoritasnya. Dari sisi jalan hidup, dia mengikuti metode Sufiyah. Dalam kondisi demikian, dia memimpin suatu dakwah, mau dibawa kemana manusia. Adapun mengenai jamaatut tabligh itu, dikatakan di sini walahum usulun sittah aw sifatun sittah, dan mereka memiliki pokok-pokok yang enam atau sifat-sifat yang enam yang menjadi inti dakwah. Tapi sekedar slogan belaka ya Pak. Sekedar slogan belaka. Wahia al-awwal tahqiqul kalimatut thayyibah, mewujudkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Apakah mereka mewujudkannya? Tidak. Kenapa? Karena dari sisi la ilaha illallah banyak sekali dari mereka-mereka yang tidak mengenal tauhid dengan benar. Dari sisi Muhammad Rasulullah ini juga mereka tidak mewujudkan. Kenapa? Karena mereka banyak sekali melakukan kebid'ahan-kebid'ahan. Cukup. Nah, metode dakwah yang mereka tempuh sebagai bukti bahwasanya mereka menyelisih jalan Rasulullah SAW. Pokok yang kedua, as-salatu dzatul khusyu'i wal khudu'. Salat yang memiliki kekhusyuan dan ketundukan. Bagus. Seandainya diwujudkan. Ats-tsalits al-'ilmu bil fadha'il la bil masail ma'az dzikr. Ini yang ketiga, yaitu mengilmui keutamaan-keutamaan amalan, bukan permasalahan-permasalahan seputar amalan. Ini prinsip jamaah tablik. Oleh karena itulah yang menjadi andalan mereka adalah fadailul amal. Yang penting kita tahu keutamaan-keutamaan amalan untuk bisa beramal dan semangat. Walaupun mengamalkan amalan tadi ya semaunya sendiri, sholat semaunya sendiri, tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'a dzikir, bersama dengan dzikir. Nah, tapi dengan zikir-zikir yang banyaknya mubtada, diada-adakan, tidak dari contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, ikramul muslim, memuliakan muslim. Zahirnya bagus akhwani fillah, tapi kalau kita perhatikan penerapan mereka, yang dimaksud dengan ikramul muslim yaitu apa? Adamul ingkar. Adamu ingkaril mungkar. Tidak adanya ingkarul mungkar. Mana jamaah tabligh mengingkari kebid'ahan? Mana jamaah tabligh mengingkari kesyirikan? Nah, karena intinya ikramul muslim, yang penting memuliakan muslim, bermuka manis dan seterusnya. Nah, dari sisi ini banyak manusia terkejar pada ini Islam yang betul. Nah, rahmatan lil alamin. Tapi tidak ada tasfiyah pada diri mereka. Di mana pemurnian kaum muslimin dari kesyirikan-kesyirikan dan kebid'ahan? Tidak ada. Yang kelima, tasfihun niyah. Nah, pembenaran niat. Zahirnya bagus ikhwani fillah, tapi hakikatnya mereka jauh dari perkara ini. Nah, dan juga apa? Padanya terkandung ikhwani fillah peremehan terhadap syarat yang kedua dari syarat diterimanya amalan, yaitu mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang penting niatnya benar. Walaupun praktek amalannya tidak cocok dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita katakan meluruskan niat benar, tapi juga harus meluruskan amalan agar sesuai dengan contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Prinsip yang keenam, ad-da'watu ilallah wal khuruj fi sabilillah. Dakwah ke jalan Allah dan keluar di jalan Allah. Dan mereka punya semangat yang tinggi dari sisi ini, ikhwani fillah. Cuman sayang, semangat tersebut tidak terarah pada perkara yang benar. Nah, seandainya mereka membangun dakwah di atas ilmu, membangun dakwah di atas metode Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh ini nah suatu kemuliaan. Tapi tatkala dakwah mereka itu tidak dibangun di atas itu semua, nah luput dari mereka kemuliaan yang banyak. Khuruj contohnya, mereka dibangun di atas kebid'ahan-kebid'ahan, dan sebagiannya sampai mereka melupakan hak-hak yang wajib atas mereka. Mereka tinggalkan anak dan istri demi khuruj fi sabilillah katanya. Nah, dengan jarak-jarak waktu yang mereka tentukan yang tidak ada sama sekali dalil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala wa likulli min hadhihi al-usuli aw sifati maqsadun wa fadilatun wa tariqatu husulin. Nah, wa tariqatu husulin muhaddada ala ghairi manhajis salaf. Dan bagi setiap pokok-pokok dan sifat-sifatnya ada tujuan tersendiri dan ada keutamaan yang mereka tetapkan juga jalan untuk apa? Mencapai yang telah ditentukan. Jadi ini pokok mereka. Cuma apa ikhwan fillah, semua itu ala ghairi manhajis salaf. Ya, di atas selain manhaj para salaf. Walaupun zahirnya bagus sebagaimana telah kita lewati usulul khamsah pada orang-orang Mu'tazilah. Sekilas bagus ikhwan fillah. Dasarnya pertama kali apa? Tauhid. Tapi yang dimaksud dengan tauhid ternyata di sisi Mu'tazilah apa? Apa? Pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini sekilas tentang Jama'atut Tabligh dan Syekh At-Tawajiri rahimahullah taala telah mengarang kitab khusus tentang firqah ini, Jama'atut Tabligh. Penyebutan kesesatan-kesesatan mereka dan penyimpangan-penyimpangan mereka. Na'am. Nasallallahu azza wa jalla al-afiyata wa salama. Adapun mengenai firqah Sururiyah, insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadza. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Suasana masih suasana Id ini masih. Tapi nah, mala yudraku kullu la yutrak jullu. Nah, insyaallah tetap istimrar walaupun tentunya nah kita peringan yang manipulasi dari hari-hari biasa sampai akhir hari tasyrik. Nah, cuman tetap usahakan seorang muslim yang keistiqomahan. Nah, pada waktu-waktu yang kita nah gunakan untuk merayakan hari-hari Id ini, ya kita gunakan. Nah, setelah itu kita gunakan kembali untuk belajar. Nah, demikian yang dicontohkan juga oleh Syekhuna Yahya Fidhullah Ta'ala. Nah, karena talibul ilm waktu-waktu mereka berharga, sehingga jangan sampai nah tersia-sia, hendaknya beralih dari nah satu kegiatan sunnah ke kegiatan sunnah lain yang lain. Kita bergembira nah, berurusan dengan daging pembagiannya, ini semuanya kalau kita niati yang benar dan konfirmasi semuanya bernilai ibadah, karena itu sunnah. Di hari-hari ini ya kita mengurus daging, bergembira dengannya, bersuka cita dengannya. Nah, baik. Setelah itu, nah, kembali ke kegiatan belajar. Murojaah jangan lupa. Nah, barakallahu fiikum. Ini juga kalau antum sama misalnya pas pulang ke rumah, talib ya demikian. Talibul ilm tidak hanya pas di pondok. Talibul ilmi bukan pas hari-hari. Nah, aktif tak, tapi talibul ilm ya dimanapun dia berada tetap talibul ilm, di rumah, nah di pondok, di masjid, di jalan, dia talibul ilm. Saya penuntut ilmu din, saya pengemban Al-Quran, ini yang harus diwujudkan. Yang banyak dari para penuntut ilmu zaman sekarang hadirinlah luput dari ini. Kalau sudah di jalan beda, nah ketika di pasar beda lagi. Nah, sebagiannya waliyatullah. Nah, kalau sudah sampai di jalan ganti baju. Nah, berubah jadi Superman. Nah, sudah. Nah, di masjid, di nah pondok pakai jubah, pakai imamah. Tapi kalau sudah di luar, nah berubah penampilan awam. Ini khatar khalifah. Ini perilaku nifaq yang harus nah kita semua meninggalkan yang demikian. Khawatir nah dengan sebab yang demikian, ketidakjujuran kita dalam mengamalkan sunnah ini menjadikan seseorang tergelincir. Tapi jaga keistiqomahan dimanapun berada. Tunjukkan sunnah ini. Nah, kita qanaah, kita merasa cukup, kita merasa bangga dengan sunnah ini, tunjukkan kepada manusia. Jangan kita apa? Kita lirikkan mata kita kepada perilaku awamunas dan kemudian kita kagum. Nah, mereka semua harusnya kita kasihan. Perilaku mereka, penampilan mereka yang menyerupai orang-orang kufar. Nah, harusnya kita merasa kasihan, bukan malah kita kagum kemudian ingin niru. Ini sungguh termasuk apa? Adamu syukri bin nikmah. Suatu bentuk ketidaksyukuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah muliakan dirinya mengenal sunnah, kemudian malah dia apa? Menengok kepada orang-orang jahil, orang-orang yang tidak mengerti sunnah, orang-orang yang di atas na'am perbuatan-perbuatan mukhalafah yang menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah tidak ada yang didapat oleh seorang thalib ikhwani fillah dari duduknya di pondok-pondok kecuali dia bisa menjaga dirinya dan menyamakan dirinya dalam berpenampilan, dalam beribadah, dalam bermuamalah antara di pondok dengan ketika di luar, itu merupakan keberhasilan sebenarnya. Apalagi kalau kemudian dia mampu membawa ilmu dan menyampaikan kepada manusia. Nah, barakallahu fiikum. Nas'alullah azza wa jalla at-tawfiq wa sadaqah walhamdulillahirabbil alamin.